بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما اسم المكاء wa tasdiyah. Adapun nama muka dan tasdiyah. Taib, di dalam syariat kita terkadang disebutkan taib apa itu muka dan apa itu tasdiyah. Faqala ta'ala anil kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah salat yang mereka lakukan di sekitar al-bait kecuali siulan-siulan dan tepuk tangan. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Atiyah wa Mujahid wa Dhahhak wal Hasan wa Qatadah al-muka as-safir wa tasdiyah at-tasfiq. Ibnu Umar berkata demikian pula Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas demikian pula Ibnu Umar, Atiyah, Mujahid, Dhahhak, Hasan dan Qatadah. Al-muka, ya dimaksud al-muka yaitu as-safir. Taib, siulan, suitan. Wa tasdiyah at-tasfiq, adapun tasdiyah yaitu tepuk tangan. Wa kadzalika qala ahlul lughah, dan demikian pula berkata ahlul lughah, ahli bahasa. Al-muka as-safir yuqal maka yamku muka'a idza jam'a yadayhi thumma safara fihima. Muka yaitu as-safir, muka yaitu bersiul, bersuit. Yuqal maka yamku muka'an, dikatakan maka yamku muka'an, yaitu ketika orang itu menggabungkan kedua tangannya kemudian bersiul, bersuit dengannya. Wa minhu, di antara yang menunjukkan makna dari kata-kata ini yaitu dikatakan makat istudabah. Dikatakan makat istudabah idza kharajat minha ar-rih bisaut. Yaitu apa? Ketika keluar darinya angin disertai dengan bunyi. Makat istudabah. Alafu minkum. Dikatakan makat istudabah, bokong binatang itu makat. Dikatakan makat itu kapan? Idza kharajat min harih bisaut, ketika keluar darinya angin disertai dengan bunyi. Walihada jaa ala binail aswad karruga wal awwaq wathugha. Oleh karena itu, kata-kata ini dipergunakan pula untuk mengungkapkan adanya suara. Seperti misalnya suara onta. Onta ketika dia itu bersuara. Arugha. Itu apa? Dengan mengeluarkan angin kemudian timbul suara. Wal awwaq, demikian pula dengan lolongan anjing. Anjing pun demikian, dia akan bersuara dengan mengeluarkan angin. Wathugha, demikian pula dengan kambing yang mengembik. Suara-suara yaitu keluar dengan adanya angin. Dengan dikeluarkannya angin. Qala Ibnu Sikit, berkata Ibnu Sikit, al-aswat kulluha madmumah illa hurufain an-nida wal ghina. Maka suara-suara itu semuanya terkandung di sana. Masuk di sana. Kecuali dua huruf, yaitu huruf nida dan huruf ghina. Tapi terkait dengan al-muka. Itu apa? Suara dengan cara mengeluarkan angin. Suara yang itu ditimbulkan dengan cara mengeluarkan angin. Wa amma atas dia, adapun atas dia, fahiya fil lughah at-tasfiq. Tasdiyah ini dalam bahasa yaitu at-tasfiq, bertepuk tangan. Yuqal sadda yusaddi tasdiyah idza saffaqa biyadayh. Dikatakan sadda yusaddi tasdiyah, yaitu ketika orang itu bertepuk dengan kedua tangannya. Qala Hisan Ibnu Thabit, berkata Hisan bin Thabit, ya'ibul musyrikin bisafirihim wa tasfikihim. Orang-orang musyrikun, mereka dicela dengan sebab siulan-siulan mereka dan tepuk tangan mereka. Idza qaman malaikatum ba'athum salatukum at-tasaddi wal muka. Tapi ketika para malaikat itu berdiri, maka kalian pun membangun salat kalian dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa hakadal asbah yakunul muslimun fis salawatil fard wat tatawwu wa hum fis safir wat tasfiq. Dan demikian kemiripan yang ada akan ada di antara kaum muslimin di dalam salat-salat yang mereka lakukan, apakah dalam salat fardu maupun salat tatawwu'nya, ada di antara mereka yang di dalam siulan-siulan dan tepuk tangannya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Berkata Ibn Abbas radhiyallahu huma, kanat Quraisy yatufuna bil bait urah yusaffiru tab yasfiruna wa yusaffikun. Dahulu orang-orang Quraisy mereka melakukan tawaf di Al-Bait dengan bertelanjang. Mereka bersiul-siul, tapi mereka tapi menimbulkan suara dengan mengeluarkan angin-angin, meniupkan angin, dan bertepuk tangan. Waqala Mujahid, dan Mujahid berkata, kanu yu'aridunan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fit tawaf. Dahulu mereka menentang Nabi alaihissalatu wassalam dalam masalah tawaf. Yasfiruna wa yusaffikun. Bagaimana mereka itu bersiul-siul? Bagaimana mereka itu bertepuk tangan? Yakhlituna alaihi salatahu wa tawafahu. Atau yukhallituna alaih. Bagaimana mereka membuat rancu, memberikan gangguan atas sholat Nabi alaihissalatu wassalam, atas tawaf yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam dengan siulan-siulan mereka dan dengan tepuk tangan mereka. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu. An maqatil, demikian ini dari maqatil. Wala raib annahum kanu yaf'aluna hada wa hada, dan tidak ragu demikian mereka itu melakukan. Mereka melakukan yang ini dan juga melakukan yang itu. Fal mutaqarribuna ila Allah bis-safir wat tasdiyah asbahun naw'il awal. Maka orang-orang yang berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan siulan-siulan, dengan tepuk tangan, maka mereka mirip dengan bentuk yang pertama. Ada kemiripan pada mereka dalam bentuk yang pertama. Wa ikhwanuhum al-mukhallituna bihi ala ahli salah wa dzikr wal qiraah asbahun nau'u tsani. Adapun saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang yang berusaha mengacaukan, orang-orang yang berusaha merancukan salat, zikir, qiraah yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka cukan, mereka dengan siulan, dengan tepuk tangan. Maka demikian ini ada kemiripan dengan bentuk yang kedua. Orang Quraisy pada zaman dahulu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka beribadah kepada Allah dengan siulan-siulan, dengan tepuk tangan. Dan demikian, ada di antara kaum muslimin yang mereka berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan siulan-siulan, dengan tepuk tangan. Dahulu, kaum musyrikin, orang Quraisy, mereka berusaha untuk merancukan, untuk mengacaukan sholat tawaf yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan siulan mereka, dengan tepuk tangan mereka. Dan sekarang pun ada di antara kaum muslimin yang melakukan sebagaimana dilakukan orang Quraisy tadi. Berusaha untuk merancukan, berusaha untuk mengacaukan sholat, zikir, qiraah dengan siulan-siulan mereka, dengan tepuk tangan mereka. Qala Ibn Arabi, Berkata Ibnu Arafah wa Ibnu Al-Ambari, demikian pula Ibnu Al-Ambari, al-muka wa tasdiyah laisa bisalah. Siulan, tepuk tangan, sesungguhnya itu bukan salat. Walakin Allah Ta'ala akhbara annahum ja'alum makana salah allati umiru biha al-muka wa tasdiyah. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bagaimana mereka menjadikan siulan-siulan, menjadikan tepuk tangan sebagai bentuk sholat yang sesungguhnya mereka diperintahkan untuk melakukan sholat itu. Sholat sebagaimana yang diperintahkan. Sholat sebagaimana dituntun oleh Nabi Alaihi Wasallam, itu yang semestinya mereka lakukan. Akan tapi mereka ganti dengan siulan-siulan, dengan tepuk tangan. Wa alazzamahum dzalika 'adzimul auzar. Dan yang demikian itu menimpakan kepada mereka dosa yang demikian besar. Wa hadza kaqaulik zurtuhu fa'ja'ala jaffa'i sallati ay aqamal jaffa' maqamu sillah. Maka ini sebagaimana ucapanmu, kata-kata zurtuhu, yaitu ketika aku menjadikan sikap kasarku, sikap kerasku sebagai bentuk dari usaha menjalin hubungan. Ai aqamal jafa maqamu sillah. Aku jadikan sikap keras, sikap kasar, maqamat asillah, sebentuk dari menjalin hubungan. Bersikap keras, bersikap kasar, tapi dikatakan, dibahasakan sebagai usaha untuk menjalin hubungan. Sama. Bersiul-siul, bertepuk tangan, dinamakan, dibahasakan sebagai bentuk usaha mendekatkan diri kepada Allah. Wal maksud, adapun maksud di sini, annal musaffikin wasaffarin, bahwasanya orang yang bersiul-siul, yang bersuit-suit, fi yura wal mizmar, apakah itu mereka lakukan pada seruling, pada alat-alat musik yang ditiup yang lainnya, fihim syibhu min haula, pada diri mereka ada kemiripan dengan mereka-mereka itu. Walau annahu mujarradu syibh ad-dahir, walaupun sekedar kemiripan secara dahir, falahum qistun min ad-dam, maka mereka mendapatkan bagian dari celaan. Bi hasabi tasabbuhihim bihim, seukuran sesuai dengan kemiripan yang ada pada mereka. Wa illam yatashabbahu bihim fi jami'i mukaihim wa tasdiyatihim, walaupun bukan kemudian maknanya mereka itu mirip dengan mereka dalam seluruh siulan-siulan dan tepuk tangan yang dilakukan. Orang yang berusaha mengeluarkan suara, menimbulkan suara yang berirama. Orang-orang yang berusaha menimbulkan suara dengan cara meniupkan angin. Apakah itu pada seruling, pada alat-alat musik, atau bahkan dengan tangannya. Pada diri mereka ada kemiripan dengan orang-orang yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallah subhanah lam yashra' at-tasfiq lirijal waqtal haja ilaih fissalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan bertepuk tangan bagi laki-laki pada saat orang itu membutuhkan bertepuk tangan, yaitu di dalam sholat. Idza nabaham amra, ketika ingin untuk memperingatkan dari satu perkara. Bal umiru bil udul anhu ila tasbih. Bahkan mereka, kaum laki-laki, diperintahkan untuk berpaling, untuk mengganti tepuk tangan itu dengan tasbih. Ketika imam melakukan sebuah kesalahan, di saat itu makmum butuh melakukan sesuatu untuk memperingatkan imam. Dan di antara perbuatan yang bisa memperingatkan imam yaitu bertepuk tangan. Mereka butuh untuk bertepuk tangan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan bagi kaum laki-laki. Diganti dengan tasbih. La'alla yatasabbahu bin nisa. Semuanya itu jangan sampai kaum laki-laki ada kemiripan, ada kesamaan dengan kaum wanita. Fa kaifa idza fa'aluhu la lihajah. Lalu bagaimana kiranya ketika kaum laki-laki melakukan itu, yaitu bertepuk tangan, dalam keadaan sesungguhnya dia tidak butuh untuk melakukannya. Au lihajah wa qarranu bihi anwa'an minan ma'asi qaulan wa fi'lan. Mereka melakukan tanpa ada kebutuhan. La lihajah, enggak ada kebutuhannya. Dan bersama dengan itu mereka lakukan, diiringi dengan berbagai macam kemaksiatan. Mereka bertepuk tangan dalam rangka untuk mengiringi kemaksiatan-kemaksiatan. Apa itu yang berupa ucapan atau yang berupa perbuatan. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.